Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, bahwa channel ini, akun ini bisa kembali lagi. Karena hari Kamis siang akun ini dibajak, kemudian digunakan untuk live stream, yang mana konten live streamingnya itu dilarang, illegal content begitu. Maka itu akunnya ditutup. Dan sejak ditutup itu hari Kamis, kita sudah berkorespondensi dengan tim Google, saling berkirim email untuk memperbaiki keadaan sekaligus mengembalikan akun yang ada. Alhamdulillah responnya cepat, dan Sabtu kira-kira jam 9 ya. Sabtu kira-kira menjelang siang itu sudah kembali lagi, alhamdulillah. Dan sepertinya penutupan itu biasa ya, dalam arti bahwa memang itu sengaja ditutup oleh Google agar si pembajaknya tidak melakukan hal yang lebih banyak begitu. Jadi memang Google sengaja Google tahu kalau itu dibajak, dan mereka bertindak cepat untuk menutup supaya tidak ada penghapusan konten lagi. Makanya ditutup sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun. Itu. Alhamdulillah. Jadi kalau mau kajian gak usah nyari link sebar-sebar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Pak Misnan. Waalaikumsalam Pak Jagat. Kita mulai teman-teman yang terahmati Allah dari apa yang kita baca di minggu yang lalu, hari Sabtu, hari Jumat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Wa awwalu nisabil ibili khamsun wa fiha syatun wa fi ashrin syatani wa fi khamsi ashrata thalathu syiatin وفي عشرين أربع شيات وفي خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. عليكم السلام بعد إبراهيم. Ini nisabnya hewan ternak unta yang pertama. Dan kalau bisa dibikinin ini Pak Jagat. Jadi abis kita baca ini kita bikinin semacam table. Unta jumlahnya 5, wajib zakatnya. Kambing, unta wajib jumlahnya 24, wajib zakatnya 4 kambing, 25 bintu makhad. Nanti bintu makhad dijelasin, bintu makhad. Jadi dibikinin label. Wa awwalu nisabil ibili khamsun, dan awal nisabnya hewan unta yang dikatakan wajib zakat itu adalah khamsun, 5 ekor. Wa fiha, dan di dalam 5 ekor tersebut syatun, kewajibannya satu kambing. Jadi 5 ekor unta wajibnya satu kambing. Kenapa Ustaz? Kenapa enggak bayar unta juga? Kenapa harus bayar kambing? Jawaban yang paling enak sih dari sononya. Wahyunya bilang begitu. Kita dari awal sudah bilang bahwa zakat itu ibadah ritual. Maka ketetapan kewajiban, kemudian ketentuan kadar wajib itu semuanya wahyu. Nah, dan wahyu yang mengatakan bahwa 5 ekor unta wajibnya satu kambing. Tinggal begitu. Nah, tapi nanti Imam Taqid analisnya menjelaskan kenapa hikmah dibalik 5 unta bayar kambing, kenapa enggak bayar unta juga begitu. Wa fiha syatun wa fi ashrin, dan kalau dia punya unta 10, syatani itu kewajibannya 2 ekor unta. Wa fi khamsin, ya, khamsa asyrata, betul. Khamsa asyrata, karena dia namanya itu apa, kalau ada itu lupa saya. Wa fi khamsa asyrata thalathu syiatin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jumlah untanya 15, jadi 5, 10, 15, thalathu syiatin, 3 ekor unta. Jadi setiap kali 5, 1 kambing, tambah 1 kambing. Wa fi ashrina, dan 20 ekor unta, arba'u syiatin, kewajibannya 4 ekor kambing. Wa fi khamsin wa ashrin, berubah ketika 25 ekor. Wa fi khamsin wa ashrina, dan 25 ekor unta, kewajibannya bintu makhadda. Itu ada dotnya apa sot itu? Pak Iwan, Pak Jagat. Kalau itu sot, tambahin titiknya. Jadi yang benar bintu makhad, do, bukan sot. Gitu. Kalau sot doang nggak ada titik, tambahin titiknya. Ini di sini nggak ada dotnya nih, nggak ada titiknya. Wa fi ashrin bintu, wa fi khamsin wa ashrina dot. Nah, berarti kitab saya doang nih yang salah. Gitu. Wa fi khamsin wa ashrina bintu makhad. Dan kalau jumlah ekor untanya 25, bintu makhad, maka kewajibannya adalah bintu makhad, yaitu unta yang umurnya, bintu makhad itu berapa? Nanti dijelasin. Jadi nama unta sesuai dengan umurnya beda-beda. Jadi bintu makhad. Jadi perempuan. Ceweannya. Bintu makhadin minal ibil. Wa fi sittin wa salasin. Jadi 25 langsung loncat ke 36. Berarti 25, 30, 31, 35 sama. Yaitu bintu makhad. Wa fi sittin wa salasina, dan 36 itu kewajibannya bintu labunin, yaitu perempuan labun, unta bintu labun. Nah, bintu labun itu umurnya beda. Bintu makhad dengan bintu labun itu umurnya beda. Bintu labunin. Wa fi sittin wa arba'ina, kalau suaranya kurang keras di ini nih ya. Tadi belum disetting tuh suaranya. Gak tahu ya, belakangan ini komputernya masalah mulu. Masalah mulu nih komputer. Wa fi ihda wa tis'ina hikkah. Wa fi sittin wa arba'ina hikkotun. Dan kalau untanya jumlahnya 46. Jadi 36 langsung 46. Jadi 10 ekor bedanya. Sittin wa arba'ina hikkah. Jadi bayarnya pakai hikkah. Hikkah perempuan, cewek gitu. Jadi unta yang sudah berumur, nanti ada penjelasan hikkotun. Wa fi ahda, makanya nanti ketika bikin label 36 unta, berarti kan bayarnya bintu labun. Dijelasin bintu labun adalah unta jenis kelamin perempuan umurnya sekian gitu. Gitu, Fit. Ini punya tugas. Masa ngaji begini ada tugasnya. Jadi biar enak, bukan buat tugas, sebenarnya biar enak bikin tabel. Jadi bikin tabel begitu, dikotakin kewajiban zakat unta. 5 ekor unta wajib zakatnya 1 ekor kambing. 2 10 ekor unta wajib zakatnya 2 kambing. 3, 15 ekor unta, 3 kambing. 20 ekor unta, 4 kambing. Kemudian 25, baru 25 itu berubah bintu makhat. Bintu makhat itu dijelasin, bintu makhat adalah hewan unta jenis kelamin perempuan yang berumur sekian-sekian gitu. Nah, itu Fif. Wa fi 91, mana tadi? Wa fi 61, dan kalau jumlah untanya 61, jaza'ah, yaitu hewan unta jaza'ah. Jaza'ah itu dalam bahasa Indonesia artinya tuh ini anak ABG, anak baru gede gitu. Jadi nanti ada ketentuan umurnya. Wa fi 67, dan 67 ekor unta kewajibannya 67 bintalabu 76 tebal. 76 sittin wa sab'in itu 76. Sittin 6 sab'in 70. Jadi 76 bintalabunin, dua hewan bintu labun. Dua bintu labun. Bintalabun dua bintu labun. Wa fi 91, dan 91 hiqqatan. Hiqqatan itu berapa? Yaitu dua ekor hiqqah. Wa fi 121, dan 121, kalau dia punya unta 120, kalau dia punya unta 121 ini lebih kaya dari gubernur, lebih kaya dari 121 dia punya ekor unta, kewajiban zakatnya salah subanati labunin, tiga ekor bintu labun. Summa fi kulli arba'ina, kemudian setiap tambah 40 bintu labun tambah satu bintu labun. Wa fi kulli khamsin, dan setiap tambahan 50 itu tambahnya hiqqah. Jadi kan tadi terakhir 121 itu 4 bintu 3 bintu labun. Berarti kalau tambah 40 161. 161 kewajibannya 4 ekor bintu labun. Tapi kalau tambah 50, 151. 150 belum kena tuh. 151 ekor unta kewajiban zakatnya 4 hikoh. 4 hikoh. 3 hikoh gitu. Jadi 40 bintu labun, 50 hikoh. Ad-dalilu ala anna awwalu nisabil ibili khamsun. Dalil, kata Imam Taqiyuddin Alisin, dalil bahwa nisab pertama, paling rendah, maksudnya minimal paling rendahnya unta itu khamsun, 5 ekor, qauluhu ta'ala, itu pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, laisa fi maduna khamsi dzu, laisa fi maduna khamsi dzaudin minal ibli sadaqah, tidak ada kewajiban fi maduna khamsi dzaudin, kalau hewan unta kurang daripada 5 ekor, Zaudin itu bilangan ya, tidak ada kewajiban. Kalau kurang bilangannya dari 5 ekor unta, sedekah kewajiban zakat. Ruwahu Syekhan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Summa, kemudian ijabu syati fil ibiri ala khilafil asli, kemudian ijabu syah, kewajiban bayarnya pakai kambing, fil ibili pada hewan ternak unta kita, kita punya unta tapi kewajibannya bayar pakai kambing, ala khilafil asli, berbeda dengan kewajiban aslinya. Aslinya kan unta, maka mestinya kan bayar pakai unta, tapi enggak. Kewajiban aslinya, kewajibannya berbeda dengan zakat aslinya. Zakat aslinya unta, tapi kewajibannya malah kambing. Nah, itu khilaful asli, berbeda dengan aslinya. Kenapa begitu? Li'annaha min ghairil jinsi. Berbeda dengan asli karena kambing bukan daripada jenis unta. Lakin fi masyru'iyati dzalika, akan tetapi dalam pensyariatan kewajiban kambing pada zakat unta tersebut, rifqun bil janibaini, ada rifqun. Rifqun itu bahasa Indonesianya apa? Semacam apa ya? Memudahkan bagi kedua pihak. Maksudnya kedua pihak tuh orang yang punya unta, si kaya sama si miskin gitu. Itu sama-sama dapat rifkun, dapat apa sih bahasa Indonesia rifkun itu? kasih sayang kan bahasa Indonesia. Cuman maksudnya syariat tuh memberikan keringanan kepada dua pihak. Si kaya enggak berat-berat banget, si miskin juga enggak keberatan dapat kambing. Idh ikhroju ba'irin. Kenapa dikatakan ini meringankan bagi kedua pihak? Pertama bagi si kaya. Idh ikhroju ba'irin, karena kalau dia harus mengeluarkan ba'ir, iya keringanan betul. Kalau dia harus mengeluarkan ba'ir unta, harus dia bayar pakai unta juga. Fi khamsi ab'iratin, padahal dia cuma punya 5 ekor unta, fihi ijhaf. Di dalam hal tersebut tuh ada ijhaf. Ijhaf tuh ada aniaya, ada kezaliman. Ijhaf tuh kayak ditekan gitu, iz'an, ditekan gitu. Gue cuma punya unta 5, suruh bayar atu gitu. Unta 5 ekor unta, satu bayar kan berat banget itu. Itu punya ekor 5 ekor unta. Ijhafun bil malik, itu namanya kezaliman buat si pemilik unta. Wa fi adami ijabi zakah, akan tetapi kalau enggak diwajibin zakat, ini 5 ekor udah wajib zakat nih. Cuman kalau disuruh bayar pakai unta juga, itu kan berat banget deh. Satu unta tuh mahal, Bu. Capek-capek lu gedein sampai gede, ngerawat dari mulai satu, lahir lagi sampai 5, disuruh bayar satu, itu kan berat banget padahal cuma punya 5. Tapi fi adami ijabi zakat, kalau zakatnya enggak diwajibin itu ijhafun, itu juga aniaya bil fuqara, kepada orang fakir. Jadi diambil unta, si kayanya sengsara begitu. Kalau kita enggak ambil unta, si miskin juga sengsara. Maka ambil jalan tengahnya. Fandhammatil maslahatu lahuma bisyah. Maka fandhammat, maka kita kumpulkan maslahat kedua pihak. Jadi si kaya enggak terlalu berat, si miskin tetap dapat manfaat. If indhammatil masalah, kita kumpulin masalah lilahuma untuk dua pihak, bisa dengan kambing. Dengan kambing. Karena kambing itu kan yashmal makna al-musawah. Dia mencakup makna yang namanya al-musawah. Al-musawah itu ya bisa bermusyarakah, bisa berbagi si kaya. Kenapa? Kambing harganya lebih murah daripada unta, kemudian keberadaannya lebih banyak begitu. Kalau dia diwajibin bayar unta, satu unta kan sama kambing nilainya lebih jauh. Tapi ada gak negara yang untanya tuh lebih murah daripada kambing? Gak ada ya. Semurah-murahnya unta, di katanya di Australia, katanya di Australia daging kambing lebih mahal daripada daging unta. Saya sih belum cek gitu, cuman katanya doang. Tapi kalaupun mahal, paling mahalnya cuma sekian berapa gitu ya. Jadi maka itu diambillah kambing. Ini hikmah ya yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni. Bukan sebab kewajiban kenapa unta bayarnya kambing ya, sebab kewajibannya cuma satu, wahyunya begitu, wahyunya dari zon. Jadi ini kan masalah syariat, persis kayak orang nanya kenapa sholat subuh 2 rakaat. Ya kewajiban syariat bilang sholat subuh 2 rakaat kan gitu. Mungkin kalau dikasih hikmahnya, ilahnya untuk meringankan begitu. Karena bangun tidur tuh waktu yang dimana orang masih rada apa istilahnya apa sih, badan baru bergerak. Kalau disuruh gerak yang banyak-banyak 4 rakaat begitu tuh mungkin memberatkan, bikin jamaknya 2 rakaat aja lah begitu. Itu kan hikmah kan, itu bukan sebab. Ini juga sama, hikmahnya begitu. Tapi sebab kenapa itu wajib kambing ya dari sononya memang begitu. Ulama cuma nyari hikmahnya doang gitu. Beda, illah itu standar hukum, illah berbeda dengan hikmah. Illah itu mayandariju tahtaha hukmu syar'i. Illah itu di bawahnya bisa diturunkan hukum masalah. Khomer, illahnya kan apa? Illahnya kan memabukan. Maka dari illah memabukan itu kita bisa lahirkan hukum. Tapi hikmah itu tidak bisa melahirkan hukum dari situ. Dan hikmah itu tidak bisa terjadi ke setiap orang. Tapi illah itu terjadi ke setiap orang. Makanya salah satu standar illah itu ma wasfun zahirun mundhabit. Kata ulama yang namanya illah itu sebab hukum, dia wasfun, dia adalah sifat yang melekat pada benda tersebut, pada perkara tersebut, zahir. Dan itu terlihat nyata, mundhabit, dan ada ukurannya, itu namanya illah. Begitu. Ada ukurannya. Tapi kalau hikmah kan enggak ada ukurannya. Beda-beda begitu. Ya. Makanya nggak boleh ngasih tahu orang nyuruh sholat biar sehat. Nggak, itu hikmah itu. Dan kesehatan yang didapatkan sebab sholat itu tidak bisa didapatkan semua orang. Ada orang yang sehatnya gara-gara sholat, ada. Tapi ada orang sholat bertahun-tahun kena stroke juga tuh. Jadi hikmah itu nggak bisa. Kayak semacam kenapa orang yang apa namanya ditalak harus mengikuti iddah selama 3 kali masa suci. Padahal 1 kali masa suci kan udah ketahuan bahwa dia rahimnya bebas. Bebas rahim itu bukan ilah. Itu hikmahnya. Ilahnya kenapa suruh 3 kali masa suci? Wahyu yang bikin ilah gitu. Kata wahyunya begitu, tinggal kita ikuti. Jadi ada wahyu, ada syariat yang Allah turunkan. Kenapa sebabnya dijelasin tuh ilahnya. Tapi ada wahyu yang tidak menjelaskan ilahnya. Maka dalam ayat itu ulama menyebut ta'abudi ritual. Tinggal ngikutin gitu. Tapi yang dijelaskan ilahnya, dijelaskan sebabnya, nah, ulama tuh melahirkan hukum daripada situ. Nah memang ada perbedaan tentang masalah apakah setiap masalah punya ilah atau tidak. Kalau jumhur kan enggak setiap masalah punya ilah. Ilahnya ya ada ta'abudi kan gitu. Tapi kata Ahnaf, Imam Abi Hanifah melihat setiap masalah tuh pasti punya ilah. Makanya ada ilah mundhabit, ada ilah mustanbathah, ada ilah ghair mustanbathah. Maksudnya ilahnya itu mantukoh, dijelaskan oleh syariat, tapi ada ilah yang mustanbathah. Ilah yang mustanbathah ini yang tidak disepakati oleh ulama. Karena kata Ahnaf tuh ini kaidah apa istilahnya pelajaran usul fikih ya. Ahnaf itu fuqaha Ahnaf itu kan kalau Ahnaf itu dalam masalah usul fikih disebut dengan madhab fuqaha. Madhab fuqaha itu menilai tidak mungkin ada syariat yang diturunkan oleh-oleh yang tidak punya hikmah gitu. Jadi cenderung hikmah disamakan dengan ilah. Tapi jumhur enggak bilang begitu. Maka itu kata Imam kata Ahnaf itu maka setiap masalah pasti punya ilah, pasti punya hikmah. Dan dari hikmah itu kita bisa lahirkan hukum yang lain. Tapi itu panjang lah kaidahnya. Jumhur ulama melihat ada ilah yang mustanbathah, jumhur melihat ada ilah yang mantukoh yang memang dijelaskan oleh syariat, tapi ada ilah juga yang sifatnya tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan ya berarti itu ta'abudi begitu. Apa yang dijelaskan ilahnya, kita telusuri itu biar jadi patokan hukum yang lain. Wa amma qaunuz zakati ashrun. Wa amma kaunu zakati fi ashrin, sedangkan kewajiban zakat pada 10 ekor unta syatani, yaitu 2 ekor kambing, ila akhir kalami syekhi, sampai akhir perkataan syekh, yaitu 121, 3 bintu labun, atau 151, itu 3 hikoh. Jadi kan perkataan 5 ekor unta kewajiban 1 kambing itu hadis Nabi. Tapi terusannya siapa yang ngomong? Terusannya sampai 10 sampai 121. Wa huwa fi kulli 40 bintul labun, yaitu di setiap 40 ekor unta kewajibannya bintul labun. Wa fi kulli 50 hikoh, dan setiap 50 ekor tambahan 50 ekor tu hikoh, unta hikoh. Fal aslu fi dhalika, maka dalil perkataan Syekh Abi Suja dalam hal tersebut kitabu Abi Bakrin Siddiq, yaitu suratnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an alladhi ba'asahu ila al-Bahrain, yang beliau kirimkan ke orang-orang muslim di Bahrain. Wa fi awwalihi, dan dalam awal surat tersebut beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, hadhihi faridatu shadaqah, ini adalah kewajiban zakat, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul wajibkan terhadap orang muslim. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'taha, maka siapa yang meminta minal muslimin daripada orang muslim meminta kewajiban zakat ala wajhiha sesuai dengan aturannya, sesuai dengan syariatnya, falyu'taha, maka mestinya dia diberikan. Waman sa'ala fauqaha, dan siapa yang minta lebih daripada kewajiban yang ini disebutin ini, fala yu'tha, maka tidak, janganlah diberikan, ila akhirihi, sampai akhir pernyataan Sayyidina Abu Bakar dalam surat tersebut itu tentang 10 ekor kambing, 10 ekor unta dan seterusnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa'alam anna asyata al-wajibata, ketahuilah bahwa kambing yang wajib dibayarkan sebagai kewajiban zakat unta fi maduna 25 min al-ibil, yang mana dia kewajibannya adalah kurang daripada 25 ekor unta. Jadi 5 1 ekor, 10 ekor unta, 2 ekor kambing, 15 3 ekor kambing, 20 ekor unta, 4 ekor kambing, kan gitu. Kalau 25 udah masuknya bintu mahad. Fi maduna 25 min al-ibil hiya al-jaz'ah min al-dhan. Jadi kewajiban zakat, kewajiban bayar zakat unta dengan kambing yang mana nominal angka unta itu kurang daripada 25 ekor, hiya al-jaz'ah, yaitu yang wajib itu adalah kambing jaz'ah min al-dhan. Kambing jaz'ah min al-dhan. Jaz'ah min al-dhan itu kambing dom. Jadi maksudnya, Ustaz, aneh udah punya nih. Yang mana Ustaz? Fardhaha ay qadraha. Ya. Oh, tadi suratnya Sayyidina Umar. Di situ qadraha. Qadraha. Iya. Kewajiban zakat yang Allah, yang Rasul wajibkan atau yang Rasul tentukan nilainya, kalau qadaraha begitu ya. Gitu. Ketahuilah teman-teman yang dirahmati Allah, annasyatul wajibah, bahwa kambing yang wajib dibayarkan fi maduna 25 min al-ibil, pada kewajiban zakat unta yang mana jumlahnya kurang daripada 25 ekor unta, faradhaha. Ya, di saya juga faradhaha. Hiyal jaz'ah, jadi yang wajib dibayarkan ketika kita wajib bayar zakat unta dengan kambing itu adalah kambing jaz'ah minal dha'ni. Jaz'ah itu bahasanya orang, bahasanya itu anak ABG. Anak gede tapi gedenya nanggung. Dibilang gede belum gede, dibilang kecil udah kupak. Itu namanya jaz'ah. Nah, jadi kalau mau bayar zakat unta, pakai kambing. Kambingnya yang syaratnya itu jaz'ah minal dha'ni. Dia haruslah domba yang umurnya 1 tahun lebih. Wahia malah hasanatun. Jaz'ah itu adalah dha'an. Dha'an itu domba. Dha'an itu donkey kalau bahasa Inggrisnya. Donkey. Domba. Yang punya. Bukan donkey. Donkey mah keledai. Domba itu sheep. Gitu. Sound the sheep. Itu yang namanya dha'an itu. Wahia malah hasanatun ala sahih, dan yang namanya jaz'ah minadhan adalah domba yang sudah lewat 1 tahun, jadi sudah 1 tahun ala sahih. Wa minal ma'izi, dan daripada kambing malah husanatani ala sahih. Jadi saya ini udah punya unta 5 nih wajib zakat, maka bayar pakai kambing. Nah, kalau mau bayar pakai kambing, syaratnya kambingnya itu domba yang umur 1 tahun. Kalau mau kambing biasa, kambing Jawa, wa minal ma'izi, dan daripada kambing Jawa nih, kambing selain kambing domba, malah husanatan, yang umurnya 2 tahun ala sahih. Menurut pendapat yang sahih 2 tahun. Jadi kalau mau bayar pakai domba 1 tahun boleh, tapi bayar pakai kambing itu yang 2 tahun. Begitu. Itu juga kewajiban ini ya, apa, syarat kurban. Jadi dalam mazhab Syafi'i, kurban itu pakai kambing, kambingnya yang lebih dari 2 tahun. Jadi 2 tahun ke atas. Kalau pakai domba, domba yang 1 tahun ke atas. Gitu. Idh syatu tasduku alal ghanam. Ya, karena yang namanya syah, kalimat syah itu tasduku alal ghanami maul ma'iz. Yaitu kalimat yang umum, tasduku itu berlaku alal ghanami untuk ghanam. Kambing, wal ma'iz, dan juga ma'iz. Saya agak bingung ghanam dengan ma'iz. Setahu saya nggak ada bedanya. Jadi maksudnya syah itu adalah kalimat umum. Yang dipakai domba ya syah juga, ma'iz ya syah juga, ghanam ya syah juga. Jadi syah itu adalah nama untuk seluruh jenis kambing. Gitu. Wal asahu, dan yang paling sahih, annahu yutakhayyar bainahuma. Dia boleh memilih antara keduanya, al ghanam wal ma'iz. Saya enggak punya do'an, tapi saya punya kambing ghanam. Boleh apa enggak? Boleh. Karena kambing ghanam juga masuk dalam kategori syah gitu. Wala yata'ayyanu ghalibu ghanamil baladi, dan tidak harus, la yata'ayyan, tidak diharuskan bayarnya pakai ghalibu ghanamil balad, dengan kambing yang lagi banyak di daerah tersebut. Dia tinggal di kampung yang kambingnya tuh banyak kambing Jawa, tapi dia bayarnya pakai kambing domba, nggak ada masalah. La yata'ayyan wali bughana bil balad. Naam. Ya, la betul sih memang la yajuzu ayyan takil ila ghanami baladin akhar. Tapi tidak juga boleh berpindah atau mengalihkan kewajiban zakat unta dengan kambing yang kambingnya dari negara orang, illa idza kanat musawiyatan laha fil qimah. Jadi kambing yang beredar dia tinggal di kota A, di negara Indonesia, kotanya A. Di kota tersebut kambing yang banyak tuh ya kambing domba misalnya. Lalu boleh gak dia bayar pakai kambing Jawa? Boleh, gak ada masalah. Gak ada masalah dia kambing domba. Karena kambing domba pun ada di kampung dia, ada di kota dia, ada di balad dia, ada gitu. Gak ada masalah. Tapi tidak boleh bayar dengan kambing yang dari buldan yang berbeda. Kampung bukan balad tuh bisa diartikan negara. Negara yang berbeda. Kayak semacam Indonesia dengan Australia. Australia kan kambing itu ada. Tapi kambing Australia kan sama Indonesia beda. Jadi enggak boleh tu na'am la yajuzu ayyan takid ila ghanami baladin akhar. Tidak boleh mengalihkan kewajiban bayar zakat unta dengan kambing, tapi kambing-kambing dari negara yang berbeda, illa kecuali idza kanat musawiyatan. Kalau kambingnya itu musawiyatan laha fil qimah, setara dengan kambing kampungnya dengan kambing negaranya, fil qimah dalam hal harga. Enggak ya, kambing Australia lebih mahal biasa. Kambing Australia lebih mahal. Kambing Australia itu susunya sampai ke Indonesia dijual, di anak-anak tuh diminum. Kambing kita kan enggak. Kambing kita tidak dikemas. Ada sih yang jual susu kambing, tapi sifatnya tuh rumahan kan gitu. Jadi yang jual itu biasanya yang punya kambing. Jadi belum sampai industri gitu. Kalau kambing luar negeri kan udah sampai industri. Susunya tuh benar-benar dikelola sampai jadi kemasan dan masuk ke Indonesia. Kan banyak di Indonesia tuh susu kambing. Susu kambing yang sudah dikemas. Gitu. Karena kambingnya pun dirawat dengan baik. Tapi cuacanya juga bagus ya, cuacanya di sana tuh. Kambing sono kalau tinggal di sini juga rada alergi dia. Padahal ini Indonesia panas amat kata dia gitu. Au a'la minha, atau bahkan nilainya lebih mahal. Jadi kambingnya enggak apa-apa kambing dari luar negeri, cuman syaratnya nilainya sama atau bahkan lebih mahal gitu. Jadi yang penting jangan lebih murah gitu. Dia punya kambing, dia punya unta 10. Udah wajib nih bayar zakat. Kalau 10 kan berarti 2 ekor kambing. Cuman kambing di kampung itu kagak ada. Nyari keluar daerah enggak ada juga. Yang ada di mana? Noh, ada di Australia. Gitu. Akhirnya dia beli kambing lah di Australia. Yang penting nilainya sama atau lebih mahal gitu. Enggak boleh murah. Summa wala yushtarat. Kemudian tidak disyaratkan fisyah ay an takuna naqisatal qimah anil ba'ir. Tidak disyaratkan yang namanya kambing yang kita bayar itu, tidak disyaratkan kambingnya an takuna naqisatal qimah, nilainya atau harganya lebih murah anil ba'ir daripada unta. Ini kan kita punya 5 ekor unta. Katakanlah 1 ekor unta harganya 50 juta. 50 juta 5 kali 5 berarti kan 250 juta. Nah, kemudian kita wajib bayar zakatnya pakai kambing. Kambing enggak ada. Yang ada di negara sono harganya berapa? Harganya 70 juta. Lebih mahal daripada kambing, lebih mahal daripada unta. Boleh, boleh, enggak ada masalah. Tidak disyaratkan kambing yang kita bayarkan tuh nilainya lebih murah, enggak disyaratkan itu. Lebih mahal pun enggak ada masalah. Bal yajuzu an takuna qimatu syah, bahkan boleh yang namanya harganya kambing tersebut aksar min qimatil ba'ir, itu lebih banyak daripada harganya unta. Summa, kemudian bintul labun, beberapa tanggung ya. Summa bintul makhadi, kemudian tadi disebutkan bintul makhad al makhuzah min 25, yang itu mana diwajibkan diambil fi 25 kalau dia punya 25 ekor unta, malah hasanatun wa dakhalat fi tsaniyah. Jadi yang namanya bintu makhat itu adalah unta yang umurnya sanah 1 tahun wa dakhalat fi tsaniyah, dan dia masuk ke 2 tahun. Jadi sudah setahun penuh, udah 12 bulan pas kemudian masuk ke bulan tahun kedua. Itu namanya bintu makhon. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan seperti itu, dinamakan makhon li'annaha qad ana li ummiha an tahmil. Karena ketika si unta sudah satu tahun lebih, qad ana li ummiha, sudah datang waktu untuk ibunya, an tahmil marratan ukhra, untuk dia bunting lagi. Fatasiru min zawati makhadin, maka ibunya si unta itu menjadi zawatil makhad, yaitu unta yang punya kandungan. Wahia al-hawamil, jadi makhad itu artinya hamil, makhad itu artinya kandungan. Wahia al-hawamil wal makhadu alamul wiladah, dan yang namanya al-makhad itu al-makhad itu alamul wiladah, yang namanya makhad itu alamul widadah, kesakitan yang disebabkan karena melahirkan. Jadi kenapa dinamakan bintu makhot? Makhot itu artinya hamil, kandungan. Atau lebih tepatnya kesakitan yang dialami sebab dia melahirkan. Makhot itu artinya kandungan. Kenapa dikatakan itu anak makhot, anak kandungan? Karena ketika dia sudah setahun, ibunya itu sudah bisa hamil lagi. Nah, karena ibunya sudah bisa hamil lagi, sudah bisa mengandung lagi, maka namanya itu bintu makhot, yaitu anak daripada ibu yang lagi ngandung anak yang lain gitu. Wa amma bintu labun, sedangkan bintu labun, falaha, bintu labun itu adalah unta falaha sanatan, unta yang umurnya 2 tahun lebih. Jadi kalau bintu makhot setahun, kalau bintu labun 2 tahun. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan seperti itu, li'anna ummaha, karena ibunya, qad analaha antadu' thaniyan, ibunya itu sudah datang waktu bagi ibunya, antadu' untuk melahirkan, thaniyan, melahirkan lagi. Kan tadi kalau dia masih setahun, lagi ngandung. Ketika dia udah 2 tahun, ibunya lahirin. Wa yasiru laha laban, kemudian karena dia sebab melahirkan, dia jadinya punya susu. Wa ammal hiqqah, sedangkan hiqqah, falaha thalathu sinin, hiqqah itu adalah unta yang umurnya 3 tahun. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan hiqqah, li'annaha istahaqqat an turkab, karena hiqqah yang 3 tahun itu, ya kan, yang sudah 3 tahun itu sudah bisa untuk ditunggangi. Sudah bisa untuk ditunggangi. Wuyuhmal alaiha, dan juga dibawa barang. Jadi unta 3 tahun itu sudah bisa dipekerjakan untuk bawa barang-barang. Wakila, akan tetapi juga ada pendapat lain, li'annaha istahaqqat ayyat ruqahal fahal. Unta yang disebut hikoh itu 3 tahun, kenapa dinamakan hikoh? Istahaqqat ayyat ruqahal fahal. Dia sudah berhak, sudah layak, ayyat ruqahal fahal. Torok apa? Torok itu diketok. Al-fahal itu lakian. Maksudnya sudah siap untuk dibuahi. Jadi unta yang 3 tahun itu sudah siap hamil. Sudah siap dibuahi. Ayat rokah al-fahal. Untuk diketuk oleh jenis kelamin lakinya. Begitu. Wa amal. Jadi maksudnya unta umur 3 tahun itu sudah boleh kawin. Karena sudah boleh kawin, itu bahasanya ayat rokah al-fahal. Gitu. Ayat rokah al-fahlu. Torok itu diketok, al-fahal itu lakian. Lakian dari setiap jenis hewan itu namanya al-fahal. Wa ammal jaz'ah, sedangkan jaz'ah ini dalnya ditambahin titik. Di sini cuma dal doang, enggak ada titiknya. Kalau tadi ya betul-betul tuh. Kalau jadi kalau kita wajib zakat unta, kemudian kan bayarnya kambing, cuman kambing nggak ada, harus impor, cuman kambingnya lebih mahal daripada unta, kenapa nggak bayar sekalian unta aja? Jawaban pertama sih wahyunya yang bilang begitu, wahyu yang mengatakan bahwa kita wajib bayarnya kambing walaupun kambingnya lebih mahal daripada unta, karena ini ibadah ritual. Tapi sebagian mazhab termasuk Ahnaf itu membolehkan itu ditukar dengan nilai gitu. Dan kita semua Ahnaf sekarang. Dalam masalah zakat, lembaga zakat kita semuanya Ahnaf. Jadi mengkonversi nilai kewajiban zakat kita pakai duit gitu. Mengkonversi nilai kewajiban zakat kita pakai duit. Dan itu menjadi legal seakan-akan bagi ulama kontemporer belakang melihat kondisi kayak gitu. Dan itu yang dari dulu nggak diterima oleh kiai-kiai pesantren. Gitu. Kiai pesantren tuh kalau wajib zakat kambing bayar pakai kambing gitu. Karena wahyunya begitu. Nah, tapi Ahnaf itu membolehkan di yukawam bil qimah, dibayarkan dengan qimah, dengan nilainya. Punya punya simpanan emas, wajib bayar kan pakai emas. Cuman kata Ahnaf boleh di ini pakai qimah. Kalau yang lain kan enggak. Jumhur enggak gitu. Jumhur enggak. Ya cuman kita tinggal di Indonesia ini seakan-akan Ahnaf itu jadi populer dalam masalah zakat. Jadi dalam masalah sholat kita syafi'i banget, sampai kalau nggak kunut kita musuhin gitu. Sampai kunut tuh jadi tes kebangsaan KPK kan, apa hubungan. Tapi kalau zakat tuh kita kebanyakan ahnaf. Sampai ya itu tadi, nilai kambing diuangkan, nilai sapi diuangkan, nilai emas diuangkan. Bahkan industri zakat pertanian juga pakai uang kan begitu. Jadi diuangkan, yang paling enak ngambil ahnaf memang, jadi diuangkan. Yang bayar langsung pakai unta nggak ada pendapat itu. Gitu. Jadi begitu Pak Jagat, jawabannya wahyunya dari sono begitu. Entah kita ngambil pendapat juhur, ngikutin wahyu, tetap bayar pakai kambing, atau ngikutin pendapat ahnaf yang memang bisa ditakwim dengan nilai. Gitu. Wa ammal jaz'atu, sedangkan jaz'ah falaha arba'u sinin. Dalam jaz'ah itu yang namanya jaz'ah di unta itu adalah unta yang sudah umur 4 tahun. Wa tu'anat fil khamisah, dan dia masuk ke 5 tahun. Wa kadza jami'ul asnan sabiqah, dan begitu juga seluruh umur-umur yang tadi disebutkan. Wa sumiyat jaz'atan, dan dinamakan sebagai jaz'ah. Dinamakan sebagai zal'ah li'annaha tajza muqaddamu asnaniha, karena unta yang sudah 4 tahun itu tajza, itu gugur, lepas, muqaddamu asnani, gigi depannya itu lepas, muqaddam asnan, gigi depan, ay taskutuhu, gugur, giginya berjatuhan daripada rontok. Waqala al-Asma'i, Asma'i ini ahli bahasa, waqala al-Asma'iyu li'anna asnanaha, dinamakan jaz'ah karena gigi-giginya ba'da zalika, setelah itu la taskut, enggak bakal rontok lagi. Jadi ketika umur 1 sampai 2 tahun giginya tumbuh, 4 tahun giginya rontok. Nah, setelah giginya rontok di 4 tahun itu tumbuh lagi. Nah, setelah tumbuh itu enggak bakal rontok lagi. Itu yang bahasa Indonesia disebut dengan istilah kupak atau kupuk begitu ya. Jadi giginya udah pada rontok kemudian muncul lagi. Nah, ketika muncul itu di umur 4 tahun, ini bagi unta ya. Kalau kambing kan 1 tahun biasanya. Kalau unta 4 tahun, setelah itu dia nggak bakal rontok lagi giginya. Latas kutuha dasinuhu ahadu asnani zakah. Dan umur ini adalah umur di mana ahad asnani az-zakati, yaitu umur di mana kewajiban zakat. Wallahu ta'ala alam. Wa awwalu nisabil baqari, dan nisab paling pertama, nisab minimal hewan sapi salah sunnah 30 ekor. Wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang gitu ya. Insyaallah kita lanjut di besok hari, dan alhamdulillah semua saran-saran dari teman-teman, termasuk ngelihat juga para praktisi YouTuber gitu, bahwa apa yang harus dilakukan setelah pembajakan sudah kami lakukan, kita berharap bahwa tidak ada lagi pembajakan. Jadi pembajak tuh nggak nyasar siapa ustadz, siapa yang terkenal, ada. Pokoknya dia lagi, dia on time, jadi dia duduk di depan komputernya, begitu sesuai dengan cerita pengalaman banyak teman-teman dan juga sharing. Jadi dia duduk di depan komputer, nyari yang ketika itu lagi online. Memang pas ketika itu, saya tuh jam 1 siang hari Kamis kemarin, jam 1 atau jam 1:30, saya tuh bikin persiapan live buat besok pagi, buat besok subuh. Jadi buat subuh Jumatnya saya bikinnya jam 1 siang waktu itu. Nah, kebetulan lagi on, mungkin dia di sana juga kan lagi on tuh, baru bangun pagi dia kan gitu. Jadi enggak nyasar siapa-siapa. Pokoknya dia duduk, ketika duduk langsung nyari link yang on, yang aktif. Nah, kebetulan memang yang aktif waktu itu dapatnya saya. Dan itu dialami oleh banyak orang ternyata, bukan. Nah, Google tuh bukan nutup rupanya. Google tuh memang tahu kalau akun kita dibajak, tapi kemudian dia menjaga akun kita, makanya ditutup semuanya agar si pembajak tuh tidak melakukan hal-hal lain gitu ya. demi menjaga itu. Maka setelah itu kita diminta korespondensi agar benar-benar bahwa itu kita, itu bahwa itu akun kita, jangan sampai dikembalikan kepada orang yang salah. Jadi alhamdulillah itu responnya sangat baik, cepat sekali, hanya beberapa. Jadi kalau dibilang, kalau dikira-kira, kira-kira dari mulai ditutup sampai dibuka itu 35 jam. Enggak, 40 jam ya, enggak nyampe 2 hari. Karena kan kami siang, Sabtu menjelang siang itu sudah dibuka. Jadi sehari lebih sekian jam gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan saya tidak lupa untuk meminta koreksi bagi para teman-teman sarjana muslim, guru-guru kami, para ustaz, para kiai, para tokoh masyarakat, jika menemukan ada kesalahan baik dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi, bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami, Instagram, Telegram, dan juga WhatsApp. Wallahu a'lam wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.